wis jodoh pasti bakal dadi siji. Rong tahun kita pisah, nahan rindu ninggal kenangan. Kian tangguh sebulan mani, sabar kakak aja luru ganti diri. manuk sing kuasa. Rong tahun kita pisahan, nahan rindu ninggal kenangan. Kian tangguh sewulan mani, sabar kakak aja luru ganti diri. Bakal ada di sini.